Az-zakah lughatan an-numu wat-tathhir waz-ziyadah wastilahan hakun wajibun fi malin khas jayid. Hadha huwa az-zakah. Adapun yang mendefinisikan dengan kalimat ikhraju mal malin litathhiriha hakada, ada ghairu kamil, tidak lengkap. Mengapa? Karena itu adalah definisi semua sedekah. Semua sedekah membersihkan. Baik. Waman, bisa ditebak kira-kira pertanyaan berikutnya apa? Syahid, Allah barik. Mada syurut wujubiha? Syurut wujub zakah. Baik, awalan Islam gara kafir. Kemudian bulughun nisab, ketiga mudhiyul haul. Faqat hadi tiga. Ada yang menambahkan yang keempat? Min indikum, bukan di sini. Enggak disebut di sini, tapi otomatis. Apakah nisab dan haul saja? Bagaimana kalau saya punya tanah 5 hektar? Ada zakatnya? Berarti apa? Jayid. Syaratnya adalah amwal al-maksusah, yang disebut dengan amwal zakawiyah. Amwal zakawiyah. Karena sudah didefinisikan tadi, dari definisinya bahwa zakat itu pada malin khas. Sehingga walaupun kalau dihitung lebih dari nisab, mobil mewah BMW berapa itu harganya di atas nisab, sudah sampai bukan 12 bulan, sudah 3 tahun sudah lewat haul, keluar zakat. Kalau ia keluar zakat, apa yang dikeluarkan? Bannya apa pentilnya apa spionnya? Barakallahu fiikum. Muslim fi amwal maksusah wa bulughun nisab wa mudhi al-hawl. Barakallahu fikum. Baik, soal rabi' man sahibuha. Kira-kira apa lagi ya nanyanya? Tapi karena pertanyaannya mungkin lepas, maka setelah disebutkan pertanyaannya baru siapa yang bisa jawab. Ma hiya asma'un ukhra liz zakat? Apa nama-nama lain dari zakat? Jais. Sadaqah. Asma' bukan isim. Kalau isim satu, kalau asma' lebih dari satu. Jais. Satu sudah bagus. Yang kedua, ya saudaranya, saudaranya sedekah. Nafkah. Sebab disebutkan dalam beberapa ayat yunfiquna. Demikian pula dalam hadis. Mereka yang menimbun hartanya wala yunfiqun. Kenapa diancam? Alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wala yunfiqunaha. Orang yang mengumpulkan dan menumpuk-numpuk harta emas dan perak dan tidak infak. Diancam apa enggak diancam? Diancam. Berarti wajib atau tidak wajib? Wajib. Berarti apa itu? Zakat. Tidak mengeluarkan zakat. Berarti ismu zakat, sadaqah, nafaqah, infak. Apa lagi? Faqat? Tidak ada lagi? Nah. Maaf. Al-kharaj. Al-kharaj. Al-kharaj. Ma'adri. Ada kharaj min al-ard. Nah, minhum man yaqul qaulullah ta'ala khudhil 'afwa ay khudhil az-zakah minhum. Naam. Tayyib, urid ad-dalil. Hadhihi barakallahu fikum al-ma'ani allati dhakartumuha. Ma'na numu wa ma'na at-tathhir wa ma'na ziyadah. Hal indakum ad-dalil? Yang pertama dulu, al-awwal. Zakka yazku, berkembang. Indakum dalil? Naam. Baik, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha yurbi sadaqah." Sebenarnya Allah mengembangkan sedekah di tangannya hingga membesar seperti gunung Uhud. Berarti zakat itu dikembangkan. Yazku. Allah yurbi sadaqah hingga aw hatta mithl jabalil Uhud. Yang kedua, tathir. Ini banyak dalilnya. Man. Ya ikhwan, bukan satu, bukan dua, banyak. Sayyid. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Tathir. Apa lagi? Alladina atau alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Apa lagi? Naam. Wahakadha. Semua kalimat-kalimat yang kalimat tutahhir atau yatazakka, hanya saja ada yang kembalinya kepada harta, ada yang kembalinya kepada sahibuha. Ada yang kembalinya pada hartanya jadi bersih. Ada yang kepada orangnya membersihkan dirinya. Taib aina wasalna? Iftahu kutubakum. Faqad ja'ala Allah tuhratan li sahibiha min radhilatil bukhli. Allah telah menjadikan zakat sebagai tuhrah li sahibiha, sebagai pembersih bagi pemiliknya. Min radhilatil bukhli, dari kejelekan akhlak, yaitu berupa kebakhilan. Watanmiyatan hissiyatan ma'nawiyah min afatin naqs. Allah jadikan zakat sebagai pembersih bagi pemiliknya agar terhindar, terbersihkan dari akhlak-akhlak yang jelek seperti kebakhilan dan sejenisnya, dan juga sebagai tanmiyatan hissiyatan ma'nawiyah. Tanmiyah mengembangkan, tapi hissiyah wa ma'nawiyah. Numu hissiyah ma'nawiyah. Baik, hissiyah benar-benar bertambah. Barakah. Mada yaqul fil hadis? Mayan kusumalun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta dari sadaqah. Dengan sadaqah justru semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Ketika dia bersadaqah, Allah kasih rezeki dari jalan yang lain, berlipat kali. Ketika dia mengeluarkan lagi untuk sadaqah, dapat lagi dari sisi lain dengan sekian banyak. Baik. Hissiyah. Wa ma'nawiyah. Hah? Seperti apa? Berkembang tapi ma'nawi. Angkanya tetap 1 juta. Tetapi berkembang bukan angkanya, pemanfaatannya. Yang ini 1 juta dipakai sesuatu sia-sia, hilang. Tidak ada sisa, tidak berbekas, tidak menghasilkan la dunia wala akhirah. Bahkan tidak sehat badannya. Tetapi jumlah yang sama memiliki fawaid duniawiyah, fawaid ukhrawiyah. Berarti 1 juta ini nilainya besar, bukan dari angkanya, tapi nilainya dari jayid fawaid minha. Fahadihi barakallahu fikum numu aydan, lakin numu ma'nawi. Numu ma'nawi. Banyak orang yang pernah mengalami masa-masa sebelum belajar agama. Dia bekerja di pekerjaan yang kurang bagus, mengantarkan sebagai guide, mengantarkan orang-orang untuk bertamasya, sehingga mengantarkan ke tempat yang jelek, ke tempat khilat, ke tempat diskotik, ke tempat apapun. Dia penerjemahnya. Dia banyak. Tapi setelah dia bertaubat, dia merasakan kemarin itu saya punya banyak uang, tapi entah kemana, dipakai yang enggak hilang semua, enggak ada faedahnya. Tetapi ketika dia dengan yang halal, dia punya sedikit, tidak sebanyak yang dulu, tapi terlihat hasilnya. Itu barakallahu fikum, numu ma'nawi. Narji ilal kitab. Qala ay min afatin naqas. Berarti ma'nawiyah adalah bersihnya harta tersebut dari sekian banyak perkara-perkara yang menguranginya. Mengurangi faedahnya atau mengurangi jumlahnya. Punya 1 juta, hilang. Terus buat apa? Hilang. Tidak berbekas. Wa musawatan baina khalqihi bima khawwalahum min mal. Musawah sebagai persamaan antara makhluk-makhluk dengan apa yang diberikan oleh Allah pada mereka. Maka mereka seperti bejana berhubungan. Awani mutasalsilah. Pernah dengar itu kalimat? Pernah dengar kalimat bejana berhubungan? Nah, di pelajaran ini bejana. Ini bejana. Ini bejana. Ini bejana. Hah? Ini disisian. Disisian. Disisian. Sama enggak jumlahnya? Hah? Tidak sama kan? Berbeda-beda. Tetapi ketika dihubungkan, namanya bejana berhubungan. Bagaimana airnya? Akan sama permukaannya. Baik, ada musawah. Mengapa? Karena ada hubungan. Tidak ada yang kemudian diisi sampai tumpah-tumpah, enggak ada. Mengapa? Ketika sudah penuh, dia otomatis mengalir ke sini. Otomatis mengalir ke sini. Otomatis mengalir ke sini. Hadi musawah. Barakallahu fikum. Namanya bejana berhubungan. Qala di samping musawah baina khalqihi i'anatun minal aghnia li ikhwanihimul fuqara, juga merupakan i'anah, bantuan dan pertolongan dari orang kaya untuk orang-orang miskin. Ini juga penting, sebab akan menghilangkan sekian banyak jurang yang memisahkan antara si kaya dan si miskin. Yang kalau jurang itu semakin menganga, semakin besar, maka akan muncul permusuhan. Fuqara akan memusuhi orang kaya. Dan orang kayanya melihat para fuqaranya sering mengganggu, sering merampas, sering apa namanya? Ngetrek apa ya? Maka marah juga. Akhirnya terjadi pertikaian antara borjuis dan proletar. Istilahnya HUM, PKI dulu. Kenapa muncul PKI, Partai Komunis I Indonesia, PKY, Partai Komunis Yaman, PKC, Partai Komunis Cina. Mengapa tumbuhnya seperti itu, subur di sana? Ketika terjadi perbedaan yang terlalu jauh, si kaya dan si miskin. Maka si miskin ini berpikir bagaimana caranya supaya sama, tidak berbeda. Sama rata, sama rasa. Kita harus sama-sama merasakan, harus sama-sama mendapatkan, harus sama-sama untung. Ini barakallahu fikum, caranya dengan kebodohan. Dalam Islam sudah ada sistem zakah dan itu cukup. Adil. Adapun mereka tidak, pokoknya harus sama. Kamu kerja, kamu tidak kerja, makannya sama. Dijatah oleh penguasa. Khonifin a'azakumullah, ini keboliman. Mengapa? Orang yang pandai dengan orang yang bodoh sama makannya atau dapatnya. Orang yang dalam keadaan berusaha, semangat, rajin, dan orang yang malas juga sama. Ini keboliman. Berbeda dengan yang ini tadi. Kaum muslimin, orang kaya dengan sukarela memberikan zakatnya yang wajib. Ditambah lagi dengan sedekah yang mustahabbah, maka terjadilah musawah, keseimbangan, dan orang-orang miskin tidak terlalu jauh perbedaannya. Ada perbedaannya, tapi tidak terlalu jauh. sebagaimana di sini. Tetap saja walaupun permukaannya sama, apakah isinya sama? Tetap berbeda. Yang bentuknya seperti ini banyak, yang bentuknya seperti ini sedikit. Tetapi tidak ada yang sampai kelaparan, sampai habis, tidak ada. Karena kaum muslimin berkewajiban mengeluarkan zakat. Berapa sudah hikmah-hikmah kewajiban zakat? Pertama, tathir li sahibiha min radilatil bukhl. Yang kedua, tanmiyatuha, tanmiyatul mal, hissiyah wa ma'nawiyah. Yang ketiga, musawah bainal muslimin, bain khalqihi. Keempat, i'anatun minal aghniya lil fuqara. Bantuan dan pertolongan dari orang-orang yang kaya kepada orang-orang yang miskin. Alladzi la yaqdiruna 'ala ma yuqimu auduhum min malin. Yaitu mereka-mereka yang tidak mampu menegakkan dirinya dengan harta. Wala quwwah lahum 'ala 'amal, dan tidak pula mampu memiliki kekuatan untuk beramal. Baik, yang kelima, tahqiqan lissalam, mewujudkan keselamatan, kedamaian. Salam adalah kedamaian. Kenapa kok kaitannya dengan mewujudkan kedamaian dan keamanan? Alladzi la yastaqirru biwujudi ta'ifatin ja'i'ah. Karena keamanan dan kedamaian tidak mungkin akan yastaqir, enggak mungkin kokoh, enggak mungkin tegak dengan adanya kelompok lapar. Ta'ifah ja'i'ah. Kenapa mereka marah, kenapa mereka memberontak, kenapa mereka membuat gerakan ini, gerakan itu? Karena mereka lapar. Reformasi sampai mati, kata mereka. Mereka para ja'i'un mengikat kepalanya dengan tulisan repot nasi. Iya, terjadi. Artinya kita urusannya bagaimana saya bisa makan. Lapangan pekerjaan kurang. Ketika dia mau bekerja, tidak ada. Ketika di PHK tanpa diberi ini, diberi, marah mereka. Repot nasi. Ya, artinya ja'i'. Barakallahu fikum. Maka tidak aman sebuah negeri, tidak aman sebuah masyarakat. Berarti zakat akan membuat keamanan dan kedamaian. Taral mal al-mahrumah minhu. Ini masih berkait dengan yang sebelumnya. Tidak mungkin akan aman kalau ada ta'ifatun biwujudi ta'ifatin ja'i'atin taral mal al-mahrumah minhu. Enggak mungkin akan tenteram kalau ada kelompok lapar melihat harta yang banyak mereka enggak dikasih. Pasti akan terjadi kekacauan. Faedah yang keenam, ta'lifan lil qulub, menjinakkan hati-hati kaum muslimin. Kalau sudah jinak, saling mencintai, saling membantu, mereka bersatu. Berarti faedah ketujuhnya, jam'an lil kalimah, mempersatukan kaum muslimin. Hinama yajudul agniyau alal fuqara, ketika orang-orang kaya dermawan memberikan judnya kepada fuqara, binasibin min amwalihim, dengan sebagian dari harta mereka. Wa bimisli hadihil faridah al karimah yu'lam, maka dengan yang seperti ini dari kewajiban yang mulia ini, diketahuilah bahwa al-Islam huwa dinul adalah wal al-ijtima'iyah. Diketahuilah bahwa agama ini agama yang adil, agama yang memiliki sosial atau mengatur sosial masyarakat. Saya menyebutkan sosialis takut salah paham. Artinya tidak perlu sosialisme yang dibikin-bikin dan dipaksakan dengan pemikiran sosialis. Karena komunisme Itu yang mirip dengan itu namanya sosialisme. Marhainisme. Marhain itu satu orang petani, namanya Marhain. Kemudian tercetuslah ide untuk menamakan pemikiran ini dengan pemikiran Marhainisme. Kemudian ada lagi istilah-istilah lainnya yang akan kita singgung adalah kalimat sosialisme. Sosial itu kemasyarakatan. Tetapi ketika bicara tentang sosial, mereka bicaranya tentang pemikiran komunis yang zalim, yang memusuhi agama. Biasanya dari sisi ekonominya pemikirannya seperti itu, sama rata sama rasa. Dari sisi lainnya tidak perlu pakai agama, maka mereka akan mencerca agama. Agama apapun mereka akan caci maki agama. Tokoh mereka pernah berkhutbah 6 menit dan membuat marah seluruh dunia, bukan musliminnya saja, musliminnya, yahudinya, nasraninya, dan semua agama marah. Karena dia berdiri dalam 6 menit itu menantang Tuhan. Menantang Tuhan. Kalau Tuhan itu ada. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalimat ijtima'iyah di sini, walaupun terjemahannya adalah sosial, tetapi kita akan bahas kemasyarakatan saja, supaya jangan salah paham dengan itu. Bahwa agama Islam juga memiliki ajaran keadilan dan ajaran kemasyarakatan. Baik. Alladhi yakfulu lil faqir al-ajiz al-aish wal-qut. Yaitu agama yang menjamin orang-orang miskin, fukara, karena tidak mampu untuk mencari biaya hidup atau tidak mampu untuk menghidupi dirinya, maka dijamin dengan aish wal qut, dijamin dengan kehidupan dan makanan-makanan pokok. Walil ghani hurriyatut tamalluk, tetapi orang kaya tetap bebas memiliki harta. Muqabil sa'yihi wa kadhihi, sesuai dengan semangatnya, kemampuannya, sa'yihi usahanya, wa kadhihi adalah sebaliknya. Sesuai, mau rajin kamu dapat, ya malas enggak dapat, gitu aja. Adapun sosialisme atau komunisme dan sejenisnya, bahwa harta itu semua milik negara. Kalian seluruh masyarakat bekerja untuk negara. Kamu jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi semuanya untuk negara. Tidak digaji kecuali mereka diberi untuk makan mereka dengan sama. Jadi kita, kata mereka ini gambaran indahnya, dalam tanda petik tapi, gambaran indahnya kata mereka, kita hidup bersama-sama dan makan bersama-sama. Kita kerja bersama-sama. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Itu kelihatannya saja, kedengarannya bersama-sama. Siapa yang senang? Para fuqara tadi yang malas-malas tadi. Kalau saya hidup dengan cara seperti ini atau di negeri yang demikian, saya akan makan terus walaupun saya malas-malasan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tidak ada kepemilikan pribadi. Tetapi agama Islam tengah-tengah. Tidak seperti komunisme, tetapi tidak pula seperti mereka-mereka yang zalim, materialisme, pokoknya semua orang berlomba-lomba dengan kekayaan, maka yang kalah tergilas. Tidak. Tidak seperti komunis, karena seseorang boleh memiliki harta. Silakan. Silakan berbuat, silakan kalian beramal, silakan bekerja. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bertebaran di muka bumi, carilah fadilah Allah, silakan. Rajin dapat banyak, malas dapat sedikit. Mau kerja, dia akan dapat. Tidak kerja, dia akan dapat. Silakan, berlomba-lomba. Boleh. Tetapi barakallahu fikum, ingat, kalau kalian sudah memiliki harta yang berlimpah ruah, melebihi nisab, dan sudah lewat satu haul tidak berkurang, berarti engkau sudah berlebih hartanya. Keluarkan zakatnya. Tidak besar, hanya 2,5%. Ini khulunin a'azakumullah, keadilan. Sehingga manusia boleh memiliki harta pribadi, tetapi ada kewajiban zakat. Tidak seperti mereka yang manusia pribadi tidak boleh memiliki harta, semuanya milik bersama. Tidak pula seperti yang berlomba-lomba dengan dunia, tetapi tidak ada kewajiban zakat. Ini juga kedoliman. Yang ini kedoliman, ini kedoliman. Maka yang tengah-tengah adalah Islam. Dinu adalah, wa dinu ijtima'iyah. Masya Allah. Wahada huwal madhabul mustaqim. Berarti ini adalah madhab yang lurus. Alladhi bihi imaratul kaun. Yang dengan ini akan makmur seluruh alam. Al-kaun, alam. Imarah, kemakmuran. Tidak akan masyarakat menjadi adil makmur kecuali dengan apa? Dengan sistem zakat yang berjalan di sebuah negeri. Dengan agama Islam. Dengan sistem yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Dengan itu akan terjadi amaratul kaun, kemakmuran. Keadilan dan kemakmuran. Wa salahud dini wa dunya. Akan tegak agama, akan tegak pula dunia. Fala syuyu'iyah mutatarrifah. Wala ra'asmaliyah mumsikah syahihah. Tidak kedua-duanya. Ini yang saya sebutkan tadi. Syuyu'iyah mutatarrifah adalah komunisme yang ekstrim. Sosialisme yang ekstrim. Tidak pula ra'asmaliyah memsikah syahiha. Tidak pula ajaran ra'asmaliyah, materialisme yang sangat kikir dan pelit. Apa kaedah mereka? Kalau pernah belajar ekonomi, diajari pertama kali, karena ekonomi yang diajarkan ekonomi home, ekonominya mereka. Mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Tanyakan pada mereka-mereka yang sekolah, kamu belajar apa sekolah? Oh, ekonomi. Apa prinsip ekonomi? Dia akan sampaikan tadi. Mengeluarkan modal sekecil-kecilnya, mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Ya maling berarti. Modalnya cuma linggis. Dia dapat TV, dapat apalagi. Modal sekecil-kecilnya, untung sebanyak-banyaknya. Itu prinsip ekonomi. Dipelajari. Barakallahu fikum. Itu ra'asmaliyah, materialisme. Yang Tuhannya adalah materi. Bagaimana bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Syahih. Syuh bakhil. Juga mumsikah. Pegang. Harus keluarin. Oh, enggak bisa. Ini milik saya. Saya tidak terkena kewajiban apapun untuk mengeluarkan uang saya. Terserah saya mengeluarkan atau tidak mengeluarkan. Ini barakallahu fikum materialisme. Ainal Islam bainahuma, bainal ifrat wat tafriq. Tidak seperti syuyu'iyah al-mutatarrifah yang memaksa orang semuanya harus sama rasa sama rata dan berarti mendolimi orang-orang yang mampu, orang-orang yang rajin, orang-orang yang berilmu, disamakan dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang malas ila akhirnya. Tidak pula seperti ra'asmaliyah yang manusia diajak untuk memburu dunia dengan cara apapun. Pokoknya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Wa qad hadzara Allah min man'iz zakati fi nususin katsirah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dengan ancaman-ancaman. Fi nususin katsirah, dalam sekian banyak dalil-dalil, sekian banyak nas-nas. وَتَوَعَدَ عَلَى ذَلِكَ بِالْعَذَابِ الشَّدِيدِ. Dan Allah mengancam atas orang yang tidak membayar zakat dengan azab yang dahsyat. فَمِنْ ذَلِكَ. Di antaranya, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ. Nah, بِمَا آتَاهُمْ. آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Jangan mengira alladzina yabkhulun. Jangan mengira orang-orang yang bakhil dengan apa-apa yang Allah berikan pada mereka dari fadilahnya. Siapa yang bakhil dengan fadilah yang Allah berikan pada mereka, jangan mengira huwa khairun lahum, jangan mengira bahwa itu baik buat mereka. Bal huwa syarrun lahum, bahkan itu jelek buat mereka. Sayutawwaqun, Allah akan timpakan harta mereka yang mereka bakhil dengannya atas diri mereka sendiri yaumul qiyamah, dalam keadaan panas menganga ditimpakan ke tubuh mereka. Ini ancaman yang mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala bagi para mani'iz zakah. Wa jaa fi sahih al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man ataahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu mutsila lahu yawm al-qiyamah shuja'an aqra' yutawwiquhu yawm al-qiyamah thumma yaqulu ana maluk ana kanzuk. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW menyatakan siapa yang Allah berikan padanya harta tetapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka akan dijadikan baginya pada hari kiamat syuja'an akra, jenis ular yang ganas, dijuluki dengan syuja'an akra, yang akan menimpakan dia yaumul qiyamah, pada hari kiamat, menyakitinya, menyiksanya, menimpakan hartanya sambil berkata ana maluk, ana maluk, ana kanzuk, aku hartamu, aku perbendaharaanmu yang kamu simpan. Kanz adalah perbendaharaan yang disimpan. Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha, orang-orang yang menimbun harta bendanya dan tidak mau berinfak. Aqtafi bihadzal qadr barakallahu fikum. واصل إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله تعالى.